hal-hal yang berhubungan dengan wajibat sholat, kewajiban-kewajiban sholat, dan telah kita sebutkan poin-poin tersebut berdasarkan dalil-dalil yang sahih, bahwa apa yang beliau sebutkan ini diantaranya ada yang bersifat rukun tapi dimasukkan dalam wajibus sholat, ya. Dan diantara juga ada yang dirajihkan oleh sebagian para ulama bahwa hukumnya adalah sunnah, akan tetapi beliau merajihkan bahwa itu hukumnya adalah wajib. Wallahu a'lamu bishawab. Dan sebelum kita pindah ke permasalahan-permasalahan yang sunnah di dalam sholat, kita baca syairnya terlebih dahulu. Beliau berkata, hafizahullah, wal wajibatu a'udduhunna li'arifin fa'lam wa haqqiq kunta ghayra muhan. Dan kewajiban-kewajiban di dalam sholat itu aku pun mulai menghitungnya bagi orang yang mengetahui, ya. Ini bagi orang yang mengetahui itu hukumnya wajib, nah, tidak menyanyiakannya. Fa'lam, maka ketahuilah, wa haqqiq kunta ghayra muhani, dan hendaklah kamu mengeceknya, membenarkannya tanpa menghinakan. Al-ibtida'u bi sutratin fadnu laha wa ba'ashyama ila tahta dhil aiman. Yang pertama, kata beliau, memulai dengan memasang sutra, pembatas sholat. Fadnulah, dan mendekatlah kamu ke pembatas sholat tersebut. Kita sebutkan dalilnya pada waktu yang lalu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan demikian. Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutratin wal yadnu minha. Apabila salah seorang kalian melaksanakan sholat, maka hendaklah dia sholat menuju sutra pembatas sholat, wal yadnu minha, dan hendaklah dia mendekatkan darinya. Dan telah kita sebutkan pula bahwa yang rajih pembatas sholat itu tingginya minimal yang disebutkan oleh Rasulullah SAW mu'akkaratur rahl, yaitu setinggi apa, ikhwan? Sebutkan oleh Atha bin Abi Rabah, beliau menjelaskan setinggi zira' sehasta, sebagaimana yang dijelaskan oleh Atha, salah seorang tabi'i. Nah, wada'a syama'il, lalu kemudian meletakkan tangan kirinya tahta dil aimani, di bawah tangan kanan, yakni meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri gitu. Usjud ala sab'in asabi'u rijlikum war rukbatani wa jabhatun wa yadani. Sujudlah kamu di atas 7 anggota badan, yaitu jari-jari kaki kamu, dan demikian pula kedua lutut serta jabha. Jabha yakni apa ini, ikhwan? Hah? Jidat. Kok kening? Kening ini ya? Hah? Kening yang mana? Sujud di atas? Yang mana jidat ya? Yang jidat mana? Hah? Wayadani, dan kedua tangan. Nah, dan kita sebutkan pula bahwa ketika Rasulullah SAW mengatakan wajab hatun jidat, beliau mengisyaratkan ke mana? Ke hidungnya. Maksudnya kalau sujud itu jidat dengan hidung. Ya. Dan memang ada perselisihan di kalangan para ulama, apakah hidung itu termasuk dari anggota yang harus seorang itu sujud dan menyentuh? Naam. Atau tidak? Semuanya itu tergantung dari satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diperselisihkan oleh para ulama. La salata liman lam yasjud anfu fil ard. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, bahwa tidak ada salat bagi seorang yang tidak sujud hidungnya muka bumi. Ini diperselisihkan oleh para ulama apakah sahih atau tidak. Itu mengisyaratkan ke hidungnya, maka ini isyarat bahwa hendaklah sujud apa? Qam. Qaddim yadaika, dahulukanlah kedua tanganmu. Nah, ini mendahulukan kedua tangan ketika seorang hendak turun menuju sujud. Dan ini telah kita jelaskan pula pada pertemuan yang lalu bahwa terjadi khilaf di kalangan para ulama. Dan telah kita sebutkan pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa beliau menyebutkan dalam Majmu'ul Fatawa bahwa sepakat para ulama dalam hal bolehnya mendahulukan lutut atau kedua tangan. Jadi masalah mendahulukan lutut atau kedua tangan, kesepakat para ulama bahwa yang demikian ini diperbolehkan. Yang diperselisihkan oleh para ulama, yang mana yang lebih afdal? Apakah mendahulukan kedua tangan atau mendahulukan kedua lutut? Kalau untuk menetapkan yang mana yang lebih afdal, tentunya kita harus kembali kepada kesahihan dari hadis tersebut. Adapun hadis yang menjelaskan tentang didahulukannya kedua lutut daripada kedua tangan, telah kita sebutkan bahwa hadis ini adalah hadis yang lemah. Dalam sanadnya ada perawi yang dilemahkan, yaitu Syarik bin Abdillah An-Nakhai. Beliau seorang perawi yang lemah, ditambah ketika beliau menjadi seorang qadhi, ya, diangkat menjadi seorang qadhi, kelemahannya bertambah. Nah, ini yang berkenan tentang mendahulukan kedua lutut. Sedangkan mendahulukan kedua tangan sebelum lutut, ini juga diperselisihkan oleh para ulama. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa hadis ini diriwayatkan oleh siapa, ikhwan? Abdul Aziz bin Muhammad Darawardi meriwayatkan dari Muhammad bin Hasan bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dia meriwayatkan dari Abu Zinad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah. Dan telah kita sebutkan bahwa Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengisyaratkan kelemahan riwayat ini dalam At-Tarikhul Kabir. La yabruk ahadukum brukal ba'ir fal yuqaddim yadayhi qabla rukbatayhi fi sujud. Janganlah kalian itu sujud seperti sujudnya, janganlah kalian menderun seperti menderunnya unta, hendaklah dia mendahulukan kedua tangan. Ini dilemahkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah bahwa beliau meragukan pendengaran Muhammad bin Hasan, apakah mendengar dari Abu Zinad, ya, hadis ini. Dan wallahu a'lam bishawab, bahwa di saat kita membatalkan kedua hadis tersebut dan kedua hadis tersebut adalah lemah, maka boleh seorang mendahulukan yang mana saja yang dia inginkan, apakah mendahulukan kedua tangan atau mendahulukan kedua lututnya. Kata salatu ala nabiyyi muballighil furqani, demikian pula bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan membedakan antara hak dengan yang batil. Dan telah kita sebutkan bahwa yang rajih dari pendapat para ulama bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi perbedaan pada dua tempat, pada dua tasyahud. Pada tasyahud yang pertama hukumnya sunnah, berdasarkan hadis Abdullah bin Mas'ud yang sahih. Kemudian yang kedua yaitu pada tasyahud akhir, dan itu hukumnya adalah wajib. Nah, tsumma tasyahud wajibun bi adillatin idh hukmu awwaliha ka hukmi tsani, kemudian tasyahud hukumnya adalah wajib dengan dalil-dalil. Ya. Dan hukum tasyahud awal seperti hukum tasyahud yang kedua. Dan telah kita sebutkan kemarin, ada sebagian para ulama yang membedakan hukum. Bahwa ada yang mengatakan rukun, ada yang mengatakan rukun pada tasyahud yang kedua, sedangkan tasyahud yang pertama hukumnya adalah wajib. Dan mereka berpatokan pada hadis Abdullah bin Mas'ud yang ternyata hadis itu adalah hadis yang syadz, hadis yang ganjil, hadis lemah. Sehingga apabila hadis ini lemah disebabkan karena bersendirinya Sufyan bin Uyainah di dalam menambah lafaz tersebut qabla ayyufrada alaina, sebelum difardukan kepada kami, maka hukumnya menjadi sana. Tasyahud awal dan tasyahud yang kedua hukumnya adalah wajib. Nah, min arba'in fitanil haya wal mauti'ul wal qabri wal dajjali wal miran, demikian pula berlindung diri dari empat hal, yaitu setelah tasyahud lalu kemudian kita berlindung diri dari fitnah hidup dan mati, fitnah azab kubur, dan fitnah tudajjal serta fitnah api neraka. Tahir li thawbika ma' makanin wasturu, maka sucikanlah pakaianmu bersama dengan tempatnya dan tutuplah al-aurati, aurat-aurat kalian, thumma taharatul abnani, kemudian sucikanlah jasmanimu. Sucikanlah jasmanimu. Dan telah kita sebutkan pula bahwa yang rajih dari pendapat para ulama ini semua hukumnya wajib dan bukan syarat sahihnya sholat. Apabila seorang melaksanakan sholat dalam keadaan dia tidak menutup auratnya, maka sholatnya sah dan dia berdosa. Apabila seorang melaksanakan sholat dalam keadaan pada pakaiannya ada najis, lalu dia melanjutkan sholatnya, maka sholatnya sah tapi dia berdosa. Jadi ini beberapa hal yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, dan insyaallah setelah kita menyelesaikan sunnah-sunnah dalam sholat, kita ujian khusus masalah sholat. Qala al-mu'allif rahimahullah, bab sunan shalah, bab sunnah-sunnah sholat. Syarah. Wa adkuru huna, dan saya sebutkan di sini mujmala sunanis sholati. Mujmal dari sunnah sholat. Lianna al-maqsuda al-ikhtisar. Sebab yang diinginkan dari kitab ini adalah meringkas. Kama qaddamtuhu miraran, sebagaimana yang telah saya sebutkan pada awal kali beberapa kali. Fa'awwaluha du'a'ul istiftah awit tawajjuh. Yang pertama dari sunnah-sunnah sholat itu adalah doa ulis tiftah awit tawajjuh. Doa iftitah. Yang doa ini diucapkan setelah takbiratul ihram. Ya, dan lafadznya banyak. Silahkan antum baca sendiri dalam sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lafadznya macam-macam. Ada yang diucapkan pada saat sholat sholatul lail, ada yang diucapkan pada saat sholat sunnah, ada yang diucapkan pada saat sholat wajib, macam-macam. Ya, kurang lebih 12. Nah, lafaz tasyahud yang disebutkan oleh Syekh Al-Imam Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau yang masyhur Sifatul Shalatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi yang paling masyhur yang di antara lafaz-lafaz iftitah tersebut, dan itu yang paling sahih, adalah doa yang disebutkan di sini. Wa asyharu ma fil babi sihhatu hadits Abi Hurairah fi sahihain. Dan yang paling masyhur di dalam permasalahan ini, dalam bab ini, kesahihan hadisnya Abu Hurairah dalam Bukhari dan Muslim. Ya, pada saat itu Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, araita sukutaka baina takbiri wal qira'ah. Mada taqul? Engkau melakukan antara takbir dan membaca surah Al-Fatihah itu, kamu diam, apa yang engkau ucapkan? Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW pada awalnya tidak mengabarkan. Ya kan? Dan sebagian para sahabat tidak mengetahui, Abu Hurairah tidak mengetahui pada waktu itu, bahwa ada yang diucapkan antara takbir dengan bacaan Al-Fatihah. Ternyata ada yang diucapkan sebelumnya, yaitu doa al-iftitah. Oleh karena itu yang rajih dari pendapat para ulama bahwa doa al-iftitah adalah sunnah. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan, aku lu saya pun mengatakan pada saat itu, Allahumma ba'id baini, ya Allah jauhkanlah antaraku wa baina khotoyaya, dan antara kesalahan-kesalahanku. Kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana yang engkau jauhkan antara timur dan barat. Allahumma naqini, ya Allah sucikanlah aku min khotoyaya, dari kesalahan-kesalahanku. Kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas, sebagaimana telah disucikannya pakaian yang putih dari kotoran. Coba kalau ada kotoran, lalu dibersihkan kotoran itu dari pakaian yang putih, demikian indahnya. Bersihnya. Allahumma ighfirli, ya Allah, cucilah aku min khotoyaya, dari kesalahan-kesalahanku, bil ma'i wat thalji wal barad, dengan air dan salju serta yang dingin. Wa fil babi hadis, dan di dalam permasalahan ini ada beberapa hadis-hadis. Ada yang singkat, ada yang panjang. Bacaan doa iftitahnya. Ya, kalau sholatul lail yang biasa diucapkan Nabi SAW, Allahumma Rabba Jibra'il wa Mika'il wa Israfil Fatir Samawati wal Ard Alim al-Ghaibi wa Syahadan Anta tahkumu Baina ibadika fi makanu fihi yakhtalifun Ijini lima khtulifa fihi minal haqqa bi'idni Innaka tahdi Man tasya'u ila surat mustaqim. Ini doa maknanya sangat baik sekali, ya kawan. Kita meminta kepada Allah di waktu malam dengan doa ini agar senantiasa diberikan petunjuk jalan yang lurus, selamat dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, bid'ah, syirik, ya, dan kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Maka yang rajih dari pendapat para ulama bahwa ini termasuk dari sunnah-sunnah sholat, dan ini pendapat jumhur dari para ulama. Yang menyelisih hanya sebagian dari pengikut Al-Malikiyah. Sebagian mereka ada yang mengatakan hukumnya makruh, dan ini tidak berdasarkan dalil sama sekali. Ini tidak berdasarkan dalil, sedangkan yang ditetapkan oleh dalil kita lihat sendiri datangnya hadis-hadis yang datang dari berbagai arah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa di antara takbiratul ihram dan al-Fatihah ada doa iftitah yang disyariatkan bagi kita untuk membacanya. Wallahu a'lamu bishawab.